hari ini. Spesial teman-teman cappuccino, Pilsa Energy gak ya? Oke, sebelum dikasih yang satu ini dicek dulu. Untuk yang cinta damai bilang apa? Sekali lagi biar hangat badannya ya. Yang cinta damai bilang apa? Mbak Sica, yuk mari Mbak Ana. Cobalah mengerti.